dumateng para panirang sedaya, kula ucapaken wilujeng tepang wilujeng kepang. Sinarang Bhayangkara Putra Buana Group ingkang pada kesempatan puniki sengaja kula badhe sugihaken mawon satunggaling drama ingkang judule Dasar Jodoh. Tang salebeting drama Dasar Jodoh mangke panjenengan badhe kepanggih sinarang swantene para pesinden ugi sinarang para pelaku di antawisipun Nelsi S. Eni Ratini Hila Karmila Sautep Endi Tiplo Projaya Sadi M. Hosim Ali Baba. Kari dipikir mani kari wong enteni wongku memang paling lena. Biasane Kang Sadi setiap janji durung pernah nyrengsat. Tapi barang sekian, apa sih sampean ku kalen takang? Apa sih wis duwe demenan karo wong sejen? Tapi senajana sampean diteka-teka, beli mungkin Kang Sadi lagi demen wong sejen. Paling-paling ini umay lagi repot. Bagian sampean diteka-teka kan Kang, kula sih bener-bener arepan nunggu janjine sampean Kang Sadi. Pujaan, oh sejak kakang suka. Aduh, aduh, aduh, aduh sayang kakang terima. Ini suka terima, ayo bareng sumpah. Bareng saksi nana, ayo bareng titi nana. Ini suka terima, ayo bareng sumpah. Bareng saksi nana, ayo bareng titi.

janji nasirah jadi begal jawab. Mam, kula beli ngerasa jadi begal. Ayo bakir, beli ngerasa jadi begal. Barang bukti sana di tangan Ira. Apa di tangan Ira? Kau nak baling sing duwe, mang? Mana ngajar layu? Layu mati. Nasi. Apa sebabnya gelang irangan di jalanan? Dia tulis sampean ni teman-teman teman takon ku mang. Teman-teman teman. Ia apa sebabnya gelang irangan di jalanan? Ya takon jeneng kita. Ya takon mana sing ana barang? Iya, sing bucelana kok takon di sirah, soal sirah sok takon di bucelana. Cereng masani. Mangga. Kang Sadi permisi ya, Nak. jaman sekiri ya jemenan anungan-anungan tangan. Orang pengen lakon jemenan cok-cokan ya beli mengkonon ya. Dah. Dah. Dadah. Dadah kan. Lima-lima. Uang jemenan ku ya mengkonon kesalaman tangan beber patuh. Lima-lima angkruk dari siji sekolo. Biasanya nomornya lima-lima sekolo. Sampean hari temenan rumah ini bakal mengciplok membakar temenan misalnya ini contohnya si pantuan kecip-kecip mana bakal gelap mana ya. Ketip-ketip antuk. Iya kita ada ketip-ketip mana bucah wajahnya antuk. Terus? Ya terus yang ya gebes ya. Lah kular pantakon ha. Artinya ketip iku apa? Artinya ketip sira gelem beli kang kita. Bakak antuk. Bakak antuk berarti gelem nih kanan gelem. Bakak gebes. Bakak gebes. Ya bakak sira nih gelem. Hayu kanan bolet-bolet. Ada juga gue juga. Bolet-bolet. Macam-macam ya kan. Sampean wis biasa nih bolet-bolet ya mah. Bolet-bolet kurang ya bar gus bolet sih. Oh, dari mengkonon sampean bakal demenan gumang ya. Neng sih. Gulakan. Kamu tadi permisi Denok ya. Mangga. Yuk. Yuk. Mabuk di tangan maning baik. Waduh, rakus. Neng sih. Bisa ajak sebaik, ayo. Balik. Kita urip ing alam dunia iki. Sing awit bocah sampe wis tua kaya kene. Kaya ngapa mangan enak ngandang bagus. Klambi siji garing ning awak teles ning awak. Kita keceluk wis di anak gede. Sebenernya kita kiwis beli mikir kenapa. Pancen bener-bener singa aran anakku. Sayang ning kita ne bae. Kita ne bae sayang ning anak, tapi sebaliknya anak ora sayang ning wong tuwa. Mangkat sing umah. Permisi arepan luru pegawean. Zaman 10 di nah, mangkat di rumah ora teka awan, ora teka bengi. Mangkat kita langka maning sing tercagraken hila rejeki neninga. Timbok prengat prengut sengat sengot di wolana beli mikirkan wong lanang ki wong wis tua dua laki wong wis beli bisa kerja paksa neng sing kaya ngapa yong kita ki wong wis tua. Wong wis tua iku segala-galak mengurang. Pendelengan ya wis kurang, perungon ya wis kurang, tenagane ya wis langka, rezekine ya wis mengurang. Gara-gara wis ngurangi tapi urusan amarah nafsu beli ngarah kurang malah menambah. Ya gona kah wong wagonku aja didulang mangap basing laki. Wis anak kaya konon sing dadi wong wadon langka bantu binantuane kelawan wong lanang. Yara wong ngarepan setia karo laki. Arepan beraya nurip ya bu bantu wong lanang bu dagang kangkung bu dagang kencer aja selalu pengen didulang. Sedangkan siaran ratiniku uripe ambek si ambek banteng tenagane tenaga kenapa. Demong di dalam larang nyandang pengen bagus mangan pengen waras tapi uripe kaya kon rabase rabat bumbak se bumbak wolanang oli rezeki 500 untuk 500 e oli rezeki 1000 untuk 1000 e memikirkan bukan wong lanang kesandung ning rerata keserimpet ning padang bukan kenang sakit lamun kita wong wadone bisa nyelengi oli rezekine wong lanang. Pada-pada kenang sakit bisa tunggu tambah, bisa tuku tambah, atau uripe selalu pengen urip-urip wong lanang. Suwe pikiran kita ki, balik pikir, sekalipun kita wis tua, lamun terus-terusan kita berabi bocah kuwen wah, bisa-bisa kita mati ngadegak lah. Pegel si pegel dewek, cilaka mah cilaka dewek, anak kaya konon, berabi kaya konon. Enak-enaknya wong wadon si model kaya kono arep tak beresi bae, tak pegat bae. Lurur abdi maning wong sing nurut sing cetiani wong lanang. Ya priwen bakat kita tasing kanak-kanak klambi nyangkol dirogoi kantongnya keradak luduk, keradak luduk. Beli ketang pun duitnya sampah seak digawa galge memangani warung. Warung gua tengah derek, wong lanang mah mangan arpa nalawe arpeli. Aku sih wong rumah tangga, enak lapar lakoni, lakoni. Tingeling baikin mah, demen-demen sapira, jodoh-jodoh sapira. Arpa beresi. Tak pegat. Didi kosim kosim. Diromok-romok kangen nih si mau rasani wong wadon. Langka enake, langka benere. Kosim, pegawai aneh rasani wong wadonku. Mung pengen nih. Pengen nih rasani wong wadon saban dina. Kosim. Terabas ku dimpani ni kosim tah sedina ni neka kena tasim bukan neka kena sedina ni pirah lailaha ilwa kosim kosim Siranoknya. Ayo pisan maning ratini sirang arani laki sebagong rong bagong. Siraku doyan ning bagongku. Laman butuh bagong sirarap sapa laki wong kaya kono. Langka katone sirah. Wong lanang sikil gondas-ndas go sikil ngempani sirah. Ngarani wong lanang sebagong rong bagong lumayan nok lumayan sirah kaya bagong gua perantim bagong sirah kegila-gila sirah ruipe berarti berarti sirah uripe kita ngempani awan bengi awak sampai gerik geragasan kayak kenenki kengelang kena ngempani sirah ratini wong sejen maningane mana asraku. Tapi dewe karena hilang di sebuah burung bago. Ya berarti nih ini masih aku laka melas-melas nih laki. Wong lanang dilawani bagian belimangan asar wong wadon asar anak. Kian kader kita beli kerja pirang dina baik. Mbak sakakan wong lanang sebagung rong bago. Nafsu sa gunung-gunung weteng pating berungkul sa kebo-kebo bakal wis diundang Kang Kosim jebrarat hilang kafe nafsu. Soli pirang dina si Sadi beli balik. Soli 10 dina Kang Kosim. Pomake. Bukan si Sadi balik kita nyewot sira aja lokat nulungi. Pancen bocah kurang ajar. Utang pating sreng sekuang pada nagih pirang-pirang cuman sing tek cagraken rezekine ngana. Ini sisa diteka. Iya, aku nuka rupanya Mas Sandi. Lawangi pak. Kang lawangi jangan. Lo kena. Buntelan apa Sadi? Buntelan lengko pak. Uli buntelan lengko kan? Kabran arana kucingnya sepuluh liwet sih Rana. Mangga pak. Mak, mangga mak, kanggo emak kali bapak. Ayo Kang dipangan, Kang. Rong buntel aku. Nggih, mangga kanggo emak. Nah. Iya, sirai kibuntelan leng, kota pak. Buntelan tak teketan. Aja kegila-gila teman sadi. Tuku pirang. Tuku pirang sebuntel aku. Niki kangge bapak tumbas 100 rupiah. Eh, dek. Mau sebuntel kok bapak? Ya, rong buntel kan gue main sisi-sisi mari. Kayak 40 buntel gak kau buat warung bubelis ya. Ya gona sih aku tukulengko ya sih rada gede buntelannya ora. Apa sira? Mungoli lengko-lengko sejene beli apa-apa. Enang bapak ning omah biang diserang ning wong nagih. Pating brudug. Nyagraken rezekine sira. Bokat sira oleh duit mene. Tulung mene nang. Bapak isin temen ditagi ning wong. Wong dagang beras nagih, warung nagih. Sebenernya kula ku beli angsal yatra pak. Cuman kula oli barang pak. Oli barang apa tadi? Niki si maku. Kan? No. Si laki oli gelang rantai tadi. Niki pak. Anak pirang gram tadi. Perkiraan kita sadi masa adua golongan bangsa tau 60 gram mana? Ya golongan semono pak. Sira mangkat sing umah oli 10 dina tak hitungi bae ni wong tua. Balik gawa barang semene gede 10 gram barang emas kunang gede dulu. Disesuaikan karo sira kerjaannya dadi paling-paling sira ku permisi karo kita tekang beca. Sadi, kinki beli sesuai na, mangsa olia sirah, kerjaan beca, oli gelang semene gede ni. Bapa mong nanggo liakan rezeki ni anak, ladang cawak-cawuk, ladang jeragal wong di jaluk barang. Sekalipun melarat bapa kina. Bapa aja disangka gula barang. Ladang nyolong pak, tetapi seyakinnya gula barang oleh dupai pak, bocah wadon. Sate, dipai ini bocah wadon. Inggi pak, bukan oleh nemu, bukan oleh ngemeti barang yang uang karena sirak pusing. Wong tuane melarat baik. Boten. Bener-bener dipai bocah wadon. Pangestu pak, yakin kula oleh dipai ini bocah wadon. Ratine. Nuwun Kang. Aja salah sangka ya. Sadiki bener-bener oleh dipai bocah wadon. Dipai bocah wadon. Tantu kini bocah wadon ki demen ning anak kira. Demenang bocah wadon ning sira. Alhamdulillah berarti kinti barang ki barang singhal weskin siramang kata ya mengjati barang atawan dermayu didol baik kini barang ki. Sampean aja gerek buru-buru mangkat menjadi barang, Pak. Aja kirek sampean duwe prinsip bahwa gelang niki badhe di adol, Pak. Maksudnya gelang niki padu tukang gomangane bapak, di tukang kujajane bapak, Pak. Susah bener gelang niki, Pak. Bocah wadon ngupai kula kanggo nglamar, Pak. Gak ingin saat dikanggung lamar-lamar priwen. Bocah wadun demen gula. Bocah wadun demen gula terus pengen dilamar, Pak. Nah, kin gelang sing bocah wadun ki kanggo penglamare. Bapak mulane enggal dugi Amerika paning bapaknya wong. Bocah wadun kuwun buka. Bocah wadone sapa arane nang sing demen sira? Arane Nengsi, Pak. Bocah ndi? Bocah jati barang, Pak. Anake sapa? Bapak Haji Sawi. Wong suginang? Wah, dunyane, Pak. Lelantakan, Pak. Kentonge wong jati barang. Sugi-sugi wong jati barang. Pasingaran Pak Haji Sawi wis keceluk muluk, Pak. Yen bener Pak Haji ki gudangane dunya, Pak. Alhamdulillah. Iya ya, Kang. Tapi mekene kang bakal diterima beli kita wong ora duwe sukang posisi. Wis urusan kuwon sia. Tantu pati-pati kaya konon bocah wadone gak wis sanggup memperjuangaken supaya diterima. Mulane bapak kakia mangkata, tulung bapak jumpo nana jalukan kula. Ratini, kita arep nuruti jalukan yang anak ya. Berarti kinki lamun anak kemantuni wong sugih termasuk kita negah bakal beli kurang sandang pangan. Tadi kini kita harus mangkat menjadi barang, bukan purik tinggal mak. Iya kan. Anak ake beli, kup, iya tak? Iya kan. Iya apa turut anak gula bapak. Wis aja khawatir nang. Kita wis tak tebak, pati-pati bocah gelem ngorbanakan barang semono berargane, berarti bocah ki bener-bener demene 100% karo sirah. Wis sadik, permisi bapak mangkat ya. Mangga, Pak. Ratini, dongakaken ya. Dongakaken, Kang. Moga-moga asih. Selamat dalang ya, Pak ya. Iya, Nak. Hati-hati Kang Posin. Kone bakal diterima bapane gak balik. Ya moal arep nginep. Posin melang bae ora gagian kawin. Oh, Mak. Berarti gulaki lamun kah wis waktune kawin. Kulaki bener-bener arpan gawe seneng karo wong tua. Syukur nang. Sebab apa? Ningsi dunyane pirang-pirang. Kula terus terang, yen wis dadi lakine Ningsi, berarti dunyane Ningsi ya dunyane kula. Permios semihin ya Maya. Kula arpan wawaranin batur maksudnya awe berup yen kula bakal dadi penganten lan batur-batur kula kongkon pada majingan. Sebab pasti minggu-minggu kian jaraning sieku kula ku bakal kawin ma. Jadi arep ngurui batur-batur kono. Nggih. Permios ya Maya. Iya nang, hati-hati batur aku kon jage marep ya nang, hormati. Nggih ma. Thank you. maka gaung nih. Orang dibasak nak sawut, sawut pun nang beri. Untung bersih pun mau sampai tekan tua. Jemenan ya beli mari-mari. Mulai tirangga ya beli mari-mari. Yang dong dibuntal telu maka sama lah kita mama sama mari-mari. Sarung aku nunggut buta sirang rumpung dia kena ngap iya iji kena ngapa sih kaya tawon bubar bojong ruang bah. Eh, sampe yang bawa rasanya ini ngerti ngakak aji jerong rumah mau ini ngalas masih keringan ya bawa rasanya jerong rumah iji. Iya dok kita nunggu klenger. Kang Kaji, sebenarnya baik pulangku ngomong baik. Kena mangsa kenang tu galing sampean. Eh sampean ku di anak beli sih, atak. Ya rasane sih. Rasane. Kira ada ngerasa ngetok lakan tebeli. Hei, ya rasa jebra lakan ku. Kali lanang wadon anaknya sampe ku lanang ke wadon. Akum. Udah. Ya wadon lu. Mati yang anak ke wadon. Kini anak mak ningu mak beli canggir sampean ku. Kira kader kongkon ngawasi bocah dok beli. Kini menyang mentisi. Maksudnya makongkon digawa menek ari setan mengumbangi sirah kono. Keblek kumboto. Boro-boro wang tes-tes dikongkon oleh upahan. Jadi upahnya oleh umbang-umbang setan. Ini si bota ya? Iya. Sakan gak ngaji. Ada setan digawa-gawa. belum. Ayo, mana? Ayo, di ngarap. Dumbangi, arpan dikebugi, arpan diketoki, jelas tuh. Nengsi. Kulang. Domongi, bruk domongi, kubotan. Menang sih anakku, men matungguri. Apa sih bang Arab sudah berapa lah? Ngarep membokan huyu sih ramu. Iya, dah kita nubusa bagi. Tapi ngomong berenak saya kubuta, mak. Dewa kasih beler, bakasung banjir mubengi. Nengsi. Jebada, bunda wong tua apa undang di nonta pula. Nengsi. Nah, konon enak. Lagian kayak bibit yang buruk gak bapak nira. Sira dia mojok kibah bocah sejak wayu sira. Ibi arbi wayu karung pecuk baklenger kumbut. Siapa sing gelemku? Ah, ya bocah tukang nikengan. Tantes, sing kromo bang. Eh, Nisi. Kira itu miang menti, jarang bok kira jauh solit telung dina. Belum bengi, apa iya benar dah? Mungkin mah. Yang mengapa plesir temyang niti? Ya, astaga. Ngomong aja bari ngantuk. Melek mata nih ngomongin bocahku. Menang, menang. Dah kemerewel mokir. Paingan anaknya blaser. Blaser turunan sampean. Dah kemerewel mokir mau kening si bewel. Mumbang reang. Sampai metu jamur ya pojok lama. Masih mending gak bewe, asli mandi doer, kalau tidak saya buta. Sikile bubul gel, mak. Das dolan yang sisir aku. Gimana? Dolan yang ngendi. Ya dolan yang batur. Ih, yang batur. Ado. Ya ado. Ada suara kiyang mah balikku. Ning gunung. Lin kana nih, di kana. Oh. Dermayu ma. Dermayu. Ada dermayu bermana? Dola mana nih Banten nih, singarjo pisang. Tunggu jauh nih makku. Aja. Bocah bajak, bocah melau juga. Jadi dola neng dermayu. Gini sekulai. Pegel mi, kula arepan turu. Jika turu mene minar takon. Ya takon ah. Ya takon dengan wong urip takon oli-oli. Wong tak. Beli diperlu oli-oli kanggo apa? Oli-oli gak kakak. Bocah ayang konon mang racun wong tua kono. Ora bae sama aku sing ngendi telung dina telung bengi di balik-balik ku. Nah. Ima kono ajun aja kayang konon. Jolang sampe telung dina telung bengi. Sing ana itunge, Ju. Kecilit kulit kegawa daging wong tua mah blesake wong nom blesake wong tua. Wong tamu, Mak. Mana-mana jurane mana makanan tamu. Lah sar mangan, Mak. Gimi. Lagu yang kana kan di lemari ndak se mama nira ka masih kan. Bucuk. Assalamualaikum. Ah. Lamuk. Wong edan pun tamu cek lamuk. Jangan kita ku anak lamuk. Lamuk. Lamuk karo tamu ku sejen pun kang kaji. Rungon reang kono karmi. Tamu apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Siapa sih? Kula. Tamu. Inggih. Cucu wong atur jering wis taron tamu mesakon bae. Arep menek. Arep man arep metamu ngreang. Majikan jaluk lawange. Jaluk lawang. Jaluk lawang apa arep mertamu cirake. Kang, pang kecap gemetar, kong kang kewedinan. Barang menjawab di longok kenal lawangnya kembang ayam. Konon. Anjing, longkot di lokakan. Ujung, bawa ngalawa aku dicomotnya, bawa ngambil patang. Bayang lawang lu bubrak. Mene wong, manjing, wong tak wedus. Nggih kesuwun, Pak Haji. Wong duduk. Kang, kalau wong dia anak abulu nih. Hehe, tembak kencil lang wong cuma kau gawean diri wong dia. Dia dok ulane kodok, laka gulune. Kang kupingnya kan di kono kang wong mesti di kupingnya. Kuping aku nungguriku. Ji, aku tuh nggak mesti ningguri kan di. Aku luang sampean mandelenge sing iringan ya opo siji ne beli katok. Ya bokak siji. Iku karne. Kula. Iki wuruning sirah ngene. Berarti demenan ira bapak kon nusul bengene aku. Pak Haji sawut. Ah. Jangan gajah gerak cemburu, Kang Haji, bapak nenek yang sih. Iya. Orang cemburu sih ngawit nong sampai tekan peot, nong cemburu baik peot, peot. Tu sih lah, baru ngeri yang ini, baru singen di ini, bocah makanan. Pulang sel takut nih tukang beca, Pak Haji. Ada bocah nggak bang, mesti uang aku. Ayo yatine. Nyuwun pangapunten, Pak Haji. Iya. Kula kosin. Kos. Kos apa? Kosin. Ah iya iya kosin. Kosin. Ada kosin. Suara kosin. Cekak sampai kuping budak kangen. Kula sing sindang kerta Pak Haji. Kula wong larat, wong miskin. Ay syukur. Ay syukur kono. Iya. Artine. Amit mawon Pak Haji. Kula dugi mriki iki terus terang mawon. Badhe wonten perlu kalian Pak Haji. Mang Kosin. Perlu apa? Hotel mertamu karo Kang Haji ya Kang Koko ya Pak. Wis meneng aga mana les kemanci. Iya sampean los sing namon iki kulane repot tadi mantap. Damelaken kopi kula kutamune sampean ya. Iya. Kopi-kopi yang ku belakakan banyu pun somberan ku. Ya ngomong dengar enak kok Kang Agu. Kayak yang empat nih ngambil nungi banyu ke somberan. Ya mau berapa sih mertamu kau ku. Terus terang mawon Pak Haji. Brewe. Ku lagi ke perintah. Ning anak kula singaran Sadik. Anak kula sing aran Sadi demen anak kesampean yaiku si Ningsi. Dados terus terang mawon Pak, kula lagi badhe nglamar anak sampean sing aran Ningsi. Sampun mindel kelawan mindel Pak Haji. yen angsal yang kulaki syukur, yen boten angsal nyuwun diparingi angsal. Dadi sira kemene-mene ki arep nglamar kon nari. Nggih. Nah, Kusim. Kula. Hari manusia memang kudu perjodohan kalau manusia. Mung mengkenen ya. Anak kita ku masih sekolah. Aja maning ditari pantarira. Winang winge bel durung lawas ditari mantri iki gelem. Sira maning semodel sira. Aduh, terus balik belas, balik, masuk ke lemak, lepas. Wis les balik, bye ya, balik les. Masa gelema maning, pantarira maning. Wong sing sugi, wong sing gagah bali gelem. Ya bokan pak, ditakoni dingin bocah. Aja cukup diputus nih sampean mawon. Oh, yang riang bapaknya jadi diputus riang. Apa nih sirane? Hari wong nari, ditolak iku nih wong tua anak kunang. Ya wis mantong. Apa bukan dume ditarik kula wong beli duwe, Pak? Sampian wiraus mekoten ku. Ya iya, wis jelas be kita, Pak. Eh, Pak, bagian kula wong beli duwe gak, Pak? Aja melang kula lengo mawon. Gak pedati. Ya mboten artose wonten penglamare. Gih, penglamare. Gelang rante sing bobote 30 gram. Mas cukin lenganku semene abang ewani genyas kaya kene. Dia kira dewek nge. Ya boten sing anak kula. Sing anak kira nolong nyolong tak halingan dikini. Ya wikan. Belang-belang. Oh iya. Wah, kalian dia kaya rabir yang ini. Kodin. Niki. Mula, Mak. Nek. Gelang rantai ini, Nek. Di, gelang rantai ini kulama dikitakan emang tiplok. Tiplok. Cok tiplok, Menya. Kenapa sih, Wak? Apa bener gelang ini titipan sira? Dari siapa? Dari Niki. Ya. Enak kerja ya, kok neng si dewek pengen selamat kerap sepon dari korban. Oke, Pak Haji, jelas-jelasan mah pula mah. Gelang beli, dititip akan ibu lah beli. Nanti. Gelang dinyak akan ning demenane. Panggu sewakan. Siapa arane bocah? Arane Sadik, bocah Sindang Kerta anaknya Pak Kosim. Sing maksudnya gelang kini dinyak akan ning Sadiku, kanggo lamar. Ya Nensi, kamu minyak akan nih sampean. Wah, satu akan nih. Kusim. Bajingan sok tukang emat, tukang rayu. Kita bersudi dua besan sirat. Saya matang. Mana, balik. Pak Haji. Ayo, balik. Kenapa sampean tadi nampak pula, Pak? Kurang ajar. Bayangan anak kandera gelangnya pada hilang banyak nangkian ni. Ayo balik pak. Aduh Pak Haji. Nok. Sira singaran nengsi nok. Nggih Pak. Pak Kosim nok. Bapaknya Sadi. Hah? Pak Kosim bapaknya Sadi nok. Pak. Nekang akan kula bakal mantu Pak. Usah aja nih kok. Balik. Ayo balik. Kurang ajar kin. Kin banyak kan bocah kin banyak kan. Ayo. Gawe temen racun sakit. Nensi, aja nangis no. Bapak balik. Sebab penglamar ning bapak nira beli diterima Nensi. Beli diterima. Beli diterima bapak balik ke warning sadino. Aja gemet balik pak. Ush, kokon balik. Diterima. Setan. Inang apa sih kang diketoki ku kalang apa kang? Dengeru sudah mana bajingan? Nanti bajingan. Bukan kau melayu ke bajingan tengik kan? Tukang nyolongi gelang kin satuan bajingan sidik ya tengik. Bukan dorakan. Aduh. Aja kang aja. Anggur gelang diwenek-wenek akan ngubong muninya kongkong ngelamar undi kang ya kini gelangnya kan tak pentungi soten karena anak kira sih beli bener anak kira ya pripun sih kulang apa sebabnya gelang diwenek akan ngubong kanggo ngelpenglamar orang lu bocak beli bener amai dari sini yang sih diketoki sampean tuh karena mengkonon. Ya iya iya, masa ya orang getoki wong rot karu-karuan. Jadi gelang ku diwenang nang bocah lanang kalau ngelamar ku. Iya. Eh yang aja kon ya bukan kita mah kang getoki si bocah ku lakar lantar maneh. Ya wong edan lah kelantaran getoki wong. Ya berarti kudu kang sini yang sih ku demen ku. Tapi gelang sanang sampean dan kita mah ya wis bae dipawinaken. Karena makan pusing ya ora apa-apa. Lisuti ning dunya karo ning kere. Mbok kira. Hah? Malangka lagi aweruni sedulure emak, Pak. Kenapa ngarani sedulure-sedulure-sedulureku? Ya maksudnya makula kan parepan dadi penganten. Enak sira ngomong. Bakal dadi penganten. Pengantene siapa? Hah? Aduh, saat diajak ke gila-gila teman si Rauri pengalam dunia. Roh kena wong tuar ngomong barisira. Katon beli sirah matane, dengan wong tua. Gerti sampai pating. Drawe sejagat-jagat. Kenapa, Pak? Aja sok muni kenapa, Sadi? roh kena ki bapak ngomong aja mantak dadi ora enak sira. Dadine bapak sampai kaya kenen gina terus terang baik penglamar ditolak mente-mentean. Ditolak pak? Iya. Cari kita ningka di sawah, dianggap ngina, dianggap ngecek. Karena bapak nuruti jalukan ini. Mancing sudah langka, bawa rasane, beli mawas diri sudah urut. Kepengen sudah dari mantunya wong suki. Jadi, wong marah kendak-kendak. Kita rasa wirang, rasa isi. Karuan siram balas budi ni wong tua, jelas siram drumus akan ni wong tua. Teka-teka bapak dipapaki karo kancing lawang, dianggap kita ngeceh, diunyerakan wanita yang panggalan, ditarik wanita yang benar, dikebuki, ditonton ni wong akeh sadi. Aja kau gila-gila temen siram ini. Sakin sira berkena menang ning umah. Persoalan wadon sira. Ayo mangkat sira. Apa sira berwirang apa sira berisin? Hah? Ayo. Pak, mangkat sing umah. Bapak sing eling kula kongkon mangkat mendi, Pak? Aja muni kongkon mangkat mendi. Puas durung renaknya durung sining si kuduan tapi nurut dermaga. Ayo madep pasiran ini sepi nyingkur asiran ini rame kosongan apa tengi. Ayo luruh mana aja nih umah aja menang banding umah. Bapak yang uga sampian us mengkonon pak. Kula derek ning omah ngrasak kenatung ke bumi lan langit, Pak. Kula permios, Pak. Sampai kena ning mayen takon kula ke saya, Pak. Ngadadi, Neng, sih. Tedo ngakaken sing omah. Mangkat, Pak. Anak kesira karo anak yang anggur-anggur saning jero kamar dhewe kok gemuyu engko nangis kok ngerinti tekro kakak bocah bener tebeli cekakak cekekek cekakak cekekek kok gerung nangis bocah brewe aki apa bocah dari sampean mana beweru kuno. Ya ngombe weru dalam ngombe krungu. Ku. Ku. Parmi rokakan. Rokak kula makang lagi guyon karo batu lebayek. Kuno mau ngemang. Cek rokakan kak. Cek rokakan cek bokat bocak lagi anelana kayak apa dewekan ya beli buat karo batu re gak bocah sekolah makai batu ya cek aku batu re cek gemuyu ya nangis ya gemuyu, ya nangis. Enak lama wis kawinan ya Kang Sandi. Wah, edan. Lo gak kenal wange? Aja. Nisi. Lo gak kenal wange? Keberagam sih kau. Bukan gantung diri sama. Lo. Insep bila kesabesan. Ah. Kang Sandi, kau Riang. Kang Sandi, kuno gue sali wedang, tak kuno kan. Ibu tapa wak. Tiplok, liben anak kita wedang. Aduh, Karmi. Priwe kangaden ta na bae dak nang aduh. Ana bocah beli kangaden. Nok, Ningsi. Ningsi, mama nok. Singaling. Mama. Iya. Iya cuy ku mama iku. Ki Mimi ya nok, Mimi Karmi jalan bagus Mimi. Kulanya lupa ngapun. Mimi dah senok ya, nak di atas kempura cuy. Mama, kulana kawinan baik, erok asan. Aduh, Pak Kaji. Ingin bocah jadi jorakan baik. Iya, blok telon, kuda dina kaya konon. Perlu kita diobati. Aduh. Digawa mana? Obat dengan obat tapak ni blok bakal. Jadi gak akan ada dendam apa ya? Bis makanan blok. Digawa mincipin pinang baik. Cipi, nah. Iya. Wow, blok pun butuh. Si tukang lambat ni wong edan ke Cipinang. Paling Cipinang mah dudu wong edan, dudu nambah ni wong edan kan. Kun mah wong dihukum karena setan. Ai, jadi Cipinang mah kena wong hukuman. Wow, lamun sirang. Ya uji kawani keramat tunggak baik. Ge, pokok tadi kan mah bibitnya wong edan ga wong edan. Singor alparuan. Pada ngomong baik jadi jagian. Diplak. Gatia godong serai. Mau beri. Godong serai dah gak pitik di. Tugas si kine. Ini cibisek berikasi tukang nangban wong edan. Bisek. Iya cibisek. Cibisek mau wong ampek kontol. Nam. Di momok ke godong rangdu. Kamu buat cara lara panas kulu Kang Kaji. Kapan di beberapa godong rangdu mau cara lara panas lo ngejan kulu. Lagi lo bakal baik si ngejan. Wis aja ngain-ngain. Bakal lo ngejan tambahnya anak obatnya ning entong. Belum ning widasari. Cak kambing, cakep kambing kah? Wah, mati nih si Robert kulu. Si Robert mati. Bocah beli bener kamu. Duh. Kira kakan diplok. Kita ngomong. Karmi menek kumpul. Iya kan aja enak-enak baik. Kita ngomong karo kira-kira. Ya. Kien si diplok. Atawa sila rapi riang. Ripun kang. Siapa bae sing bisa nambani anak reang? Mungkin yen wadon tua pokon diaku mboke. Yen enom tekaku dulure. Aku nan adi bakalan nambah katua pokon diaku anake. Lamun nom si Kang, bakalan nom bakal demen ya pokon dikawin. Ya jangan sih penting mana kayak kulaku waras, Kang. Bakal demen mah. Pak Abli jaman ya kakon gadis seduluran baik. Ningen di baik, di baik. Dan siapa baik? Wak. Hei. Kim pendapat singgula ya waya? Iya. Priwe lamun wong edan iki dijejeri tembleh. Aja bangor kaplok. Ya kan ben mati. Siwa pe kok tembleh nak kaya kon bae kok mung pati plok. Iles. Mau kalau ini beli beli beli. Baik kita mah. Kajin di no kajin di. Kudu kaji kaji. Hai. Sadi sadi wong edan. Budak budak ning kuping. Ya wong beli kerungu setan. Mah makan tadi baik kita mah kita. Ayo kalau mimi yo ning kang sadi asa sadi mau dimati. Mama baik sih mati makan tadi mau urut baik. Jelas tok enggak diadukun. Mana mene gak kang kaji sampean baik. Rambut cuti bak kokon karo sadi anakan posing. Mun gak kawinakan baik kang ende de besan melarat beli pengen teman sampean. Beli cuti ning dunya karo mikiran. Ya lo riek kok anak edan iku. Mun mati lo bocah kaya kono. Elang titi nambah gedang. Wah. Hei. Kulang rungu. Anak dukun anyar ning toang. Dukun dukun nak penung toang toang. Tapi kabar iki dukun ki mandi. Iya dah. Oh lara apa bae waras. Wong sing pengen dagangannya laris. Ya kebuktian. Laris. Wong nelayan pada pengen oliake iwak. Ya keturutan. Oliake bandeng. Tukang beca pada pengen laris. Ya pada keturutan. Oh iya iya iya. Si Suliana. Ngendi kunu blok ngendi kunu weruan. Ning toang? Ya. Iya iya iya. Antara Jimpret Cibogor. Barbar. Ning kono anak umah. Sakulone umah busuran. Anak umah mencil. Jare jip dukun. Umah mentil. Umah mencil mentil. Eh kok plak mbuh apa majikan ini aku ini pentil pentil. Bro ngendrang mau umah pentil ya. Umah mencil. Ning tokan men men mencil men. Hei. Hei ya. Jadi umah yang kepencil ning toang. Kepencil kan umah pencil. Ada umah mentil. Wis ayo makan kerkula. Jangan ajak anda baik kang. Bukan terang kusirah dewek baik blok. Kula dewek riang mau ngora weru dalan sira taglak toglok ya wis kin kula arep nangkat kawanen men petak kawan mrene iya wis permisi wa miring talutan nek samune pira ya patang 2000 patang 2000 pira patang 2000 2000 perak heeh 2000 perak go mangan go minum go udut heeh miring rasa cek ke sangat ya weh permisi pak ya jelas moga-moga serang kuplok hasilnya nok warasa gak cuy sosi maning di sosi maning bakat minggat terus mana aduh kok yang temen orang waras kak kaji ditandur sagurit grima durung padurung sampurna wah kaci hei ge nukune tegal mene eh srek sekelat yo kompre ulah melokatan suwe ngojek ke penunggang ngojek ngojek motor pira bayare 2000 boyo ndi sih bocah aku, rong ewu ewuan ku wis mene bet duite kontrol motor rong ewu ben ana sang ewu setan ku bodoh ya wis mene rong ewu ewu cak ku ke duit ya ke oleh dukune oleh ke dukune bapak dukun pergi ya tua temen kalau jungkel akan berdukun eh dukun arpan tua arpan kaki-kaki sing penting hey. Anak sampean waras kono nak kupre kena diliari 2 jam kita beli kon tekan non iya ingat bisa semar dukun serap aja ora kena bisa bari sama dukun iki meketen kin meketen kin sama dukun meketen ya. Kula iku duwe semenyakit ku. Oh. Iya. Dadi sidane duwe penyakit. Eh salah kula kok. Apa sih? Salah prewe nek kula duwe penyakit apa sampean sing lara. Ya beli kula duwe anak edan tambah anak. Iya. Kula iku anake iya penyakitan. Putin tenaga. Rara. Dadi anak esidane lagi raba ono. Iya Rara. Rara mules. Iya dong mau sambel mules beli mules. Rara niku ngelenyap. Hari ana mbak. Lanane apa? Ngelenyap. Darane nginung lengok. Ngelenyap kono. Aja watu kene go neriak teng kene aku. Ayo malang tengah margi. Oh, dadi anak pesidane ngelenyap ya. Ngelenyap nginung lengok. Sida mama si nom nom ganggu pinge ada sing cengklok. Apa je? Yang lenyap edan kah? Ngelenyap. Sinting, miring. Beli ya nona marilu ngomong adeg. Dornemir. Iya, edan arti. Orang arti kini wong tua sih. Iya. Yakin si mengkenen bahaya dia. Repun. Adik kita ki sebenarnya mah karena wis kebubua. Kita diundang singgana meneki ning bocah sing cidekah sapaan aja. Kana? Plak, kana ranak. Oh, plak. Iya, plak kana. Iya pelak. Kelok apa pelem? Jalan iti, jalan iti. Oh, pelok ti. Ti, aduh pelok itu aku nih. Ti ni ada nih goreng, marap. Oh, ti, pelok. Pelok, iya benar. Oh. Jadi ini maksudnya, sida ada nambahin anak kita ya? Ya inggi. Kian kita gelem nambani anak esita, tapi kudu ning spesial kamar kosong. Ning kamar? Iya ning kamar. Dadi kian mengkene nyaji ya. Repun. Dadi kian anak esirane sing lagi rara anak ningen cici. Ya ngeriku kuning kamar ya kiampek. Beli gelem metu ning jabat beli gelem. Maksudnya beli metu ning jabat tak beli kula bokat ngelantra ada sebab lara edanku. Adi kian si mengkene nyaji ya. Adik kita si wis kebubuan sing kana mene diundang sida kongko nambani anake sida. Ya ora keberatan. Nggih. Cuman mengko yen kita wis nambani kudu ning kamar spesial beli kena kedeleng ning uang. Oh, mekotan. Ya wonten ya kamar kosong kamar dewek. Oh, kian bocah anak ning kamar, ya. Nah, kian sih mengkainan bahaya. Ya. Adik kita sih menusa, menusa mah cuma derma ya, Ji. Jadi soal waras mah, sing waras akanku pangeran dewek. Jadi pangeran sing waras akan. Blok, ini apa? Ini apa, Pak? Dukun ya sing warasaken kongkon yang pangerane bae dadi kin kongkon balik bae dukun kun ayo padha ganti pangerane bae yuk gak sampe lebih ngerti kun wa prevensi Ya artinya kula mah manusia. Iya. Ya. Jerma. Sing waras ya kemah pangerane dhewek ya bener ingon. Oh, iko no. Mulai di pangeran masa ketemu wak. Iya, jadi pangeran sing waras. Iya. Mana mene ke pangeran. Ya wis, wadukun. Nun. Bakal sampean pengen nambani aku. Ki, mene ning kamar ya, ki kamar dhewek ya ki. Ayo. Nah, kotak lo kakan. Oh, di lemani tak beli. Ya ditutup. Tutup mana? Jom. Aja marak-marak, bung sapa aja marak-marak mana balik? Menang. Mong. Menang. Mong. Aduh. Aduh, biang pengera, Gusti Allah kan kuasa. Kun, hati-hati gak kun, ada jerot-jerot kun. Disuntik. Aduh, disuntik tadi cerdas karo peso. Ampun, Mama. Wah, rasanya mah baik. Untuk tak ngambek anak kun. Duh, ya. Aduh, tolong, Mi. Beli di anak kun, istri kak kun. Aduh. Menang. Aja Frisbin, mana uang beli gini ya? Dah sepi. Ikan sepi kan? Wah ya beli anak ya kenen mah? Blok, blok intipen, blok intipen. Neng. Siapa? Kang Sadi nom. Neng. Kang Sadi. Kang Sadi. Warasa. Maksudnya mah waras, moga-moga waras kono dadi waras sen. Oh iya. Si waras dok. Iya. Duh, sepi temen. Kencang delengan blok intipen. Aja tak pantes ngomong. Loh, akan menjejak kenawang ini, Cak. Enggak. Baik ada waras, Wak. Cak, ya, kun madudukun, kun pinter, rambut palsu, kun ada keribong-keribong nangan jas. Cik. Barangnya mademenane, kun singaran si Sadi. Oh. Jadi kun aran Sadi-Sadi. Kun, Wak. Hei, Nang. Apa kan kun, Wak, waras? Waras. Minyak. Pripun, Pak? Nisi. Kulam. Mene. Sira sing aran Sadi. Inggih, Pak. Anakan Kosim. Inggih. Wah. Sira demen dengan anak rangko. Jawab tepat tadi aja ah itu aku mentar makon saya urusan gua jujuan ning si sirene demen ning bocah kunko si Sadi ko kulane demen ya demen mah keberagen oh jadi mengkenen ya kita wis nyadari wong tua wis nyadar wis dingin pinasti anyar pinangi dilalah kersane Gusti Allah yaiki sing diarani dasar jodoh. Thank you.